Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Baik, kita lanjut. Qala rahimahullahu ta'ala faslun wa min uqubati dhunub annaha tuzilun ni'am. Di antara hukuman dosa, akibat-akibat dosa itu menghilangkan nikmat, wa tahillun niqam, dan menurunkan petaka. Dosa itu menyebabkan hilangnya nikmat dan datangnya petaka, kesusahan, semua yang tidak kita sukai. Bagaimana yang sering kita sebutkan juga di sini, ketika menerangkan ayat wa man ya'mal su'an yujza bih. Man ya'mal su'an yujza bih. Siapa yang berbuat jelek pasti dibalasi dengan kejelekan juga. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mitsluha. Balasan dari kejelekan itu adalah kejelekan yang setimpal, yang sama. Ketika di ayat ini turun, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu datang, sebagaimana diceritakan, dinukilkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana kita selamat kalau setiap kejelekan kita dibalas? Nah, dijawab oleh Rasulullah, artinya beliau, ya gimana kita mau selamat kalau misalnya setiap kesalahan kita, nah, itu di kita kena hukumannya. Nah, Rasulullah menyebutkan dalam apa riwayat itu, Ibnu Katsir menukilkan hadis, Rasulullah bertanya, sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar, alasta tansab, tegaskan, alasta tansab, alasta tamrad, alasta tusibukal la'wa, bukankah engkau pernah merasakan payah, penat, susah, hal-hal yang tidak menyenangkan. Alasta tamrad, bukankah engkau pernah merasakan sakit? Sakit itu banyak ya, mulai dari kepala sampai ujung kaki, kita sering telinganya, matanya, giginya, kepalanya pusing, demam, yang lainnya mungkin terantuk, kakinya berdarah, tangannya luka, terkilir, jatuh. Alas tatusi bukan lakwa, bukankah engkau pernah ditimpa hal-hal yang tidak menyenangkan? Itu dijawab oleh Abu Bakar, benar. Nah, itulah balasan dari kesalahan-kesalahan yang sebagian kecil dari kesalahan yang kita lakukan. Nah, kalau dibalasi sesuai dengan yang setimpalnya, kejahatan kita, kesalahan kita itu berat. Allah menyebutkan, lau yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul adab. Kalau Allah mau menghukum, menyiksa manusia kita ini yang punya sifat zalim dan jahul, la'ajjala lahumul adab, akan Allah segerakan adab. Atau dalam ayat yang lain Allah sebutkan, ma taraka min dhahri ala dhahri hada min dabbah. Tidak akan Allah sisakan di atas muka bumi ini yang melata satupun. Habis kita. Dan Allah tidak zalim menghancurkan kita. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Ketika bakhil, ketika kita mengingkari, ketika menentang, berpaling menjauh dari perintah Allah dan teman Rasulnya, Allah gantikan kita dengan kaum, dengan orang yang lebih baik dari kita. Tsumma la yakunu amsalakum, dan dia, mereka tidak seperti kita. Dan ingat, Allah fa'alun lima yurid. Tidak ditanya Allah, kenapa kok dia ini berbuat demikian? Kita yang ditanya. Maka para talabah betul-betul punya kewaspadaan. Allah selewengkan Allah sesatkan. Kita enggak bisa tanya, ya Allah, kenapa saya sudah hafal Al-Qur'an, sudah ini melakukan ini itu, kok masih seperti ini? Allah Maha berbuat apa yang Dia kehendaki, dan itu yang dikhawatirkan oleh para a'immah. Nah, bukan terjatuh dalam dosa, tapi kalau dicabut iman itu dari hatinya. Nah, dan bagi para thalabah banyak hal. Dan sebagaimana sudah sering kita sebutkan juga di sini, Allah menghukum ketika orang itu kufur nikmat tidak dengan mengurangi nikmat itu. La in syakartum la azidannakum, itu pasti ditambah oleh Allah. Wa la in kafartum, Allah tidak katakan la angkusannakum. Tidak Allah katakan akan aku kurangi. Tapi Allah katakan inna adzabi lasyadid. Dan azabku sangat keras. Mudah Allah timpakan apa yang Allah kehendaki. Ya. Maka para thalabah, betul-betul kita semua waspadai. Jangan sampai ilmu, iman dan amal yang Allah berikan itu sebagai anugerah kita selewengkan. Tidak kita syukur, ya Allah, tidak membuat kita semakin dekat dan tunduk kepada Allah. Itu bentuk. Karena dalam ayat-ayat itu bentuk kufur nikmat itu bukan hanya sekedar tidak mengakui, tidak memuji Allah, tapi menggunakan nikmat itu untuk durhaka kepada Allah. Tidak menggunakannya untuk taat kepada Allah. Itu bentuk kekufuran. Kufur nikmat. Qala famazalat 'anil 'abdi nikmatun illa bidzanbin. Tidak hilang dari seseorang nikmat itu melainkan karena dosa. Melainkan karena dosa. Aku buat dosa apa? Kita manusia. Allah ciptakan kita dalam keadaan lemah. Dan bahan dasar kita yang pertama itu campur unsur-unsur yang baik ada, yang kotor, yang busuk ada, yang mudah ada. Itu tanah. Tanah itu ada yang bagusnya, ada yang suburnya, ada yang jeleknya, ada yang bau, yang busuk, ada yang mudah. Itu unsur pembentuk jasad kita yang pertama. Sekarang kita keturunan beliau alaihi salam, itu dari barang yang hina, keluar dari tempat yang hina. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Itu kita. Dan Allah nyatakan juga kita ini innahu kana dzaluman jahula. Parah kezalimannya. Parah berat kejahilannya. Mau merasa bersih? Fala tuzakku anfusakum. Wa a'lamu biman ittaqa. Sekelas nabi saja, sekelas orang yang mulia pilihan Allah, kekasih diantara kekasih-kekasih Allah, menyatakan wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Ala qaul, menurut pendapat sebagian ulama yang ini dipilih oleh Ibnu Jarir dan Al-Imam Al-Ajuri yang mengucapkan yang ini adalah firman Allah ini tentang Nabi Yusuf, perkataan Nabi Yusuf alaihissalam, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Dan Allah menyatakan fala tuzakku anfusakum, juga salah seorang dari wali diantara wali Allah yang maksum terjaga, toh menyatakan dirinya la ilaha, menyatakan kepada Allah la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, masih merasa dirinya zalim. Nabi kita pun mengajarkan doa kepada orang yang paling mulia dalam umat ini, kepada Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta. Dan beliau sendiri minta ampun dalam sekali duduk, beliau mengucapkan rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, innaka antat tawwabur ghafur. Apalagi kita, banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Dan hati-hati, jangan pandang ringan dosa-dosa tersebut. Jangan pandang remeh, kan dosa kecil. La tahqiran ahad. Iyyakum bi muhaqqiratidz dzunub. Hati-hati kamu, jauhi dosa-dosa yang diremehkan. Dan ingat, semakin ringan orang itu memandang suatu dosa, justru semakin berat di sisi Allah, semakin besar. Nah, jangan pandang ringan. Dosa tetap dosa. Ima dia melanggar apa yang dilarang oleh Allah dengan dia kerjakan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, atau dia menolak mengerjakan perintah. Cuma dua itu. Cuma dua itu. Ima dia mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, atau dia meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan di dalam Al-Quran antum baca dalam mukaddimah tafsir Sa'di, perintah Allah itu tidak mesti dengan wazan if'al, tidak dengan kata kerja amar, fi'il amar, atau lamul amar. Allah menyatakan itu adalah kutiba, atau Allah memuji pelakunya, diiringkan, digabungkan bersama orang-orang yang soleh, dicintai oleh Allah, itu termasuk perintah. Mendapatkan pujian, laku pelanya ini perbuatan-perbuatan tersebut, termasuk kriteria orang yang beriman, itu pujian, itu perintah. Begitu juga sebaliknya larangan, tidak harus dengan kalimat la nahiyah, la taf'al kada. Tapi kalimat-kalimat yang menunjukkan Allah mencela, Allah gabungkan pelakunya itu, atau perbuatan-perbuatan itu dikatakan sebagai amalan syaitan, itu sesuatu yang harus dihindarkan. Nah, itu harus dihindarkan dari kita, dari keluarga kita, dari pribadi kita juga harus jauhi. Berhenti. Tinggalkan saat itu juga. Nah, dan banyak yang kita tidak sukai itu justru sering mengenai kita. Cuma kita cari, bukan cari ke dalam. Dosa apa yang saya belum diampuni oleh Allah? Yang kita tanya kalau kita ke dalam, aku salah apa? Aku dosa apa? Kena seperti ini. Itu idlal. Bentuk apa? Seakan-akan dengan amalan kita itu sudah berhak pantas untuk mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala. Siapa kita mendikte Allah, mengharuskan Allah memberikan kita karena kita sudah taubat, karena kita sudah beramal? Itu idlal dan termasuk dari buahnya ujub, bangga diri. Tanya ke dalam, ya Allah, dosaku yang mana yang belum Engkau ampuni? Dosa mana lagi yang belum Engkau ampuni? Gimana caranya membuat Engkau ridha? Itu kita lihat ke dalam. Kadang jadinya sebagian yang mereka, sebagian besarnya, kadang bukan carinya ke dalam, tapi dia lihat, kenapa kok bisa seperti ini? Cari kambing hitam. Ya. Cari sebab di luar dirinya. Mungkin karena salah ini. Sakit sendiri mungkin karena main hujan, panas-panasan. Qala rahimahullah, wala halat bihi nikmatun illa bidzanbin. Dan tidaklah turun nikmat petaka azab melainkan karena dosa. Nah, hilangnya nikmat karena dosa, datangnya petaka karena dosa. Wala rufi'a bala'un illa bitaubah. Dan tidak terangkat dan tidak akan hilang bala petaka itu kecuali dengan taubat. Dengan taubat dan nasuha. Taubat yang sungguh-sungguh. Taubat yang seakan-akan tidak akan kembali lagi. Seperti air susu yang tidak akan kembali ke ambingnya. Kalau kambing itu sudah diperah susunya, tidak akan bisa masuk lagi ke ambingnya. Nah, seperti itu orang yang bertaubat. Nah, punya kemauan, punya tekad, dia berhenti segera dan tidak akan mengulangi. Mereka orang yang disediakan surga untuk mereka seluas langit dan bumi. Bukan hanya orang-orang yang maksum. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Untuk orang yang bertakwa. Yang salah satunya mereka itu adalah orang yang walladzina idza fa'alu fahisatan, jatuh dalam perbuatan keji. Bukan orang yang maksum. Surga seluas langit dan bumi itu bukan hanya untuk orang yang maksum, tapi Wa idza fa'alu alladziina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Dia ingat Allah, segera dia minta ampun. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Dan tidak ada yang memberi ampun kecuali Allah. Wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini mereka yang dapatkan surga itu. Tidak ada israr dalam hatinya. Makanya kan orang yang di sini disebutkan sebagian ulama, kam min mustaghfirin mamqut. Betapa banyak orang yang mengucapkan istighfar tapi dia dikenal, dibenci, dimurkai oleh Allah. Astaghfirullah tapi hatinya tidak merasa itu salah. Tidak merasa menyesal. Kenapa dikatakan mamqut? Fajir hatinya, keji. Tetap ingin berbuat dosa. Sementara dia mengucapkan astaghfirullah. Rentetannya dilihat dalam ayat juga. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ucapan lisannya astaghfirullah, tapi dia tidak meninggalkan dosa. Hatinya tidak merasa benci, tidak merasa salah, tidak menyesal. Pantas untuk dia dikatakan mamqut. Wala rufya bala'un illa bitaubah. Dan tidak akan terangkat balak dan petaka itu kecuali dengan taubat, istighfar, berhenti, menyesali, kemudian memperbaiki. Kama qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ma nazala bala'un illa bidzanbin wala rufya bala'un illa bitaubah. Tidak turun balak itu kecuali karena dosa, dan tidak terangkat balak itu kecuali dengan taubat. Nanti disebutkan juga oleh beliau mungkin kisah ketika Bani Israel, atau mungkin sudah lewat, nah, yang mereka datang ke sebuah tempat untuk minta hujan ataupun rahmat dari Allah, tapi ternyata ada satu yang selama ini berbuat fajir, berbuat durhaka, maksiat. Allah minta kepada Nabi Musa alaihi salam untuk keluarkan orang itu dari barisan kalian, si pendosa ini, supaya yang lain tidak terkena getahnya. Gara-gara dia ada di situ, mereka tidak mendapatkan rahmat Allah. Nabi Musa pidato minta suruh keluar orang yang berbuat dosa ini yang belum diampuni oleh Allah. Orang ini ketakutan, malu, dia enggak menampakkan diri. Tunduk semakin dalam dan diam-diam dia bertobat sambil menangis kepada Allah. Bertobat kepada Allah. Kemudian Allah turunkan rahmatnya. Nabi Musa heran, enggak ada yang keluar kok Allah turunkan rahmat. Ditanyakan oleh beliau, dia sudah bertobat. Apakah kemudian ini selama ini dia berbuat maksiat tidak dipermalukan oleh Allah? Apakah setelah dia bertobat akan dipermalukan? Ditutupi oleh Allah dosanya. Nah, qala rahimahullah, nah kemudian beliau menukilkan ayat, wa qad qala ta'ala wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun musibah yang menimpa kamu itu adalah karena ulah tanganmu sendiri, akibat perbuatan dosa yang kita lakukan. Dan Allah memaafkan banyak kesalahan-kesalahan kita. Makanya masih kita dikasih sakit, demam, terluka tangannya, atau ini hartanya mungkin ada yang terbakar, ada yang hilang. Teguran dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih memaafkan yang banyak kesalahan-kesalahan kita. Kalau diturunnya dibalasi dengan setimpal, dalam artian betul-betul sesuai dengan kadar kejahatan itu, habis, binasa kita. Tidak akan Allah biarkan di muka bumi ini satupun yang melata dari kita manusia. Wa qala ta'ala dzalika bi anna Allah lam yakum ghayran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hal itu karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nikmat yang telah Allah limpahkan kepada suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubahnya. Mereka tukar nikmat itu menjadi petaka dengan berbuat dosa. Wa akhbar Allah taala annahu la yughayyiru ni'matahu allati an'ama biha ala ahadin hatta yakuna huwa alladhi yughayyiru ma bi nafsihi. Allah dalam ayat ini menyebutkan tidak akan merubah nikmatnya yang telah dia limpahkan kepada seseorang sampai hamba itu sendiri, dia sendiri yang merubahnya. Nikmat ilmu yang diperolehnya tidak dia gunakan untuk taat kepada Allah. Berbuat seakan-akan dia jadi orang yang jahil, tidak tahu asar ilmu itu. Makanya dalam majelis ini pernah juga kita singgung, ilmu itu laisal ilmu ma hufidh. Ilmu itu bukan yang dihafal, bukan yang antum catat. Bukan yang antum hafal, bukan yang antum catat. Ilmu itu mana, Pak? Ilmu itu yang bermanfaat. Yang bermanfaat membuat kita semakin kenal Allah, semakin terikat kepada Allah, dan semakin tunduk kepada Allah. Itu ilmu. Antum sudah belajar mungkin usulul thalathah. Yajibu alaina tar'almu arba'i masail. Al-ula al-ilmu. Ma huwa ilmu? Ini maksud di sini. Wa huwa ma'rifatullah. Wa ma'rifatu nabiyihi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatu dinil islam bil adillah. Apa yang sudah kita dapat kita lakukan dengan ilmu tersebut? Bergantung kita kepada Allah dalam setiap urusan kita? Pernah kita cari Allah dalam sujud? Setiap kita dapat persoalan? Atau kita cari kambing hitam keluar? Ini gara-gara ini, gara-gara ini. Cari solusinya. Semakin ini antum pelajari, semakin kenal dengan Allah, makin tahu dia bersandar kepada Allah. Tiap ada persoalan, tiap ada yang mengganjal, larinya kepada Allah. Atau dalam keadaan yang lain pun, dia akan selalu merasa diawasi oleh Allah. Nah, lagi dinil Islam, yang halal, yang haram, yang boleh, yang tidak. Mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah beliau. Qala rahimahullahu taala fa yughayyiru ta'atallahi bi ma'siyatihi. Lalu dia rubah taat kepada Allah itu dengan kemaksiatan. Dia durhakai Allah. Ingat tadi, maksiat itu imma mengerjakan larangan atau meninggalkan perintah. Lihat dalam Al-Qur'an. Betapa banyak kalimat-kalimat yang wa makana lil mu'minin wala mu'minatin, misal itu termasuk larangan, tidak pantas. Wa ma yambaghi lahum, kalimat-kalimat seperti itu menunjukkan tidak pantas untuk dilakukan seorang mukmin. Rijsun min amali syaitan, apalagi wala tattabi'u khutuwati syaitan. Itu termasuklah larangan dan yang lain. Wa syukrahu bi kufrihi. Dia rubah syukur kepada Allah dengan mengingkari nikmat tersebut. Pengingkarannya bagaimana? Bukan dia hanya tidak mengucapkan, tidak memuji Allah, menyandarkan nikmat itu kepada kepandaiannya. Saya karena rajin makanya saya pintar. Saya karena terbiasa makanya saya bisa beramal, salat malam, salat duha, puasa sunnah. Karena latihan. Bukan hanya sekedar ucapan-ungkapan seperti itu, tidak bersyukur, tidak memuji Allah, dan tapi termasuk juga menggunakan nikmat-nikmat itu untuk durhaka kepada Allah. Nah, melanggar apa yang dilarang oleh Allah, meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, itu kufur nikmat. Kalau kaum perempuan saja Rasulullah menyebutkan paling banyak mereka di neraka. Kenapa? Apa sebabnya? Ditanya oleh salah seorang sahabiah, ayakfurna billahi wa rasulihi ya Rasulullah? La. Apa karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya? Enggak. Yakfurnal ashir, mengingkari kebaikan suaminya. Mengingkari kebaikan suaminya. Tidak bersyukur kepada suaminya. La yaskurillah ma la yaskurinnas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Lupa kebaikan suaminya. Qala wa asbab ridahu wa asbab sukhtih. Dia rubah sebab-sebab keridhaan Allah. Dia tukar. dia jalankan. Sebabnya ini sebab-sebab yang mengundang murka Allah. Berhenti dia dari mengerjakan apa yang diridhai oleh Allah. Nah. Wa man ya'shu 'an dzikri ar-rahman muqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Demikian. Kalau sudah tidak bersama Allah, tidak menjalankan sebab-sebab yang mengundang ridha Allah, pasti dia mencari sesuatu yang mengundang ridha syaitan. Fa idza ghayyara ghayyara 'alaihi. Kalau dia merubah, maka dirubah pula kata dia. Jazaan wifaqa, sebagai balasan yang setimpal. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Dan itu bukan karena Allah menzalimi hamba-Nya. Allah membuat perumpamaan qaryatan aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan. Fakafarat bi an'umillah. Albasahum libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un. Yang tadinya mereka aman, daman, damai, sentosa, akhirnya ditimpa kelaparan. Allah tidak zalim. Padamdama alaihim rabbuhum bidzambihim. Bukan karena Allah zalim, tapi mereka sendiri karena buat dosa. Qala fa in ghayyara al-ma'siyata bi-tha'ah ghayyara Allahu alaihi al-'uqubah bil-'afiyah. Maka ketika seorang hamba merubah kemaksiatannya menjadi taat dengan taubatan nasuha, maka Allah rubah pula, Allah tukar hukumannya menjadi keselamatan. Wadzulla bil-'izz, kehinaan Allah ganti menjadi kemuliaan. Wa qala ta'ala innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Sungguh Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubah keadaan mereka. Merubah dari ketaatan menjadi kemaksiatan ataukah sebaliknya? Merubah kemaksiatan menjadi ketaatan, maka Allah pun akan merubah. Kalau dia merubah kemaksiatan menjadi ketaatan, maka Allah rubah hukumannya menjadi keselamatan, kedamaian, kesenangan, kesejahteraan. Kalau dia merubah kenikmatan, ketaatan menjadi kemaksiatan, maka Allah akan rubah pula keadaan dia yang tadinya dalam keadaan tak damai, tenang, menjadi gelisah, menjadi takut. Tercabut nikmat damai tadi, nikmat aman sentosa, sejahtera tadi. Qala wa fi ba'dil athar al-ilahiyah, athar ilahiyah itu disebutkan dalam kitab-kitab lama, wallahu a'lam. Anir Rabbi tabaraka wa ta'ala annahu qala wa izzati wa jalali la yakunu 'abdun min 'abidi 'ala ma uhib thumma yantaqilu anhu ila ma akrah illa intaqaltu lahu mimma yuhibbu ila ma yakrah. Demi keperkasaan, demi kemuliaanku dan keagunganku, tidaklah seorang hamba di antara hamba-hambaku berada di atas satu yang aku cintai lalu dia meninggalkannya kepada sesuatu yang aku benci, melainkan aku pun berpindah, aku pindahkan pula untuknya ya, dari hal-hal yang dia sukai kepada hal-hal yang tidak dia sukai. Wala yakunu 'abdun min 'abidi 'ala ma akrahu thumma yantaqilu anhu ila ma uhib illa intaqaltu lahu mimma yakrahu ila ma yuhib. Tidaklah seorang hamba di antara hamba-hambaku itu berada di atas sesuatu yang aku tidak sukai, kemudian dia berpindah meninggalkannya kepada apa yang aku cintai, melainkan aku pun pindahkan kepadanya dari aku pindahkan dia dari sesuatu yang tidak dia sukai kepada sesuatu yang dia sukai. Anggap ini enggak jelas sanadnya disebutnya, mungkin menyatakan wallahu alam bisihati, maknanya sahih, maknanya sahih warid dan waqi'. Nah, bagaimana disebutkan dalam ayat. Nah, makanya dinukil oleh beliau ya, di syariat yang dahulu mungkin juga seperti itu. Qala wa laqad ahsanal qa'il. Langkah bagusnya ini ungkapan seorang penyair yang mengatakan idza kunta fi ni'matin far'aha. Kalau Anda berada pada satu kenikmatan, jaga nikmat itu. Antum para thalabatul ilmi nikmat punya dalam belajar, situasi belajar. Para pengampu dakwah juga itu nikmat. Maka dijaga. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Karena maksiat itu menghilangkan nikmat tersebut. Wa khudha bi ta'ati rabbil ibad. Ikat dia dengan ketaatan kepada rabbul ibad, kepada Allah. Fa rabbul ibadi sari'un niqam. Maka rabbul ibad Allah Subhanahu wa taala itu sangat cepat hukumannya. Wa iyyaka wa dhulma mahma istata'ta fa dhulmul ibadi shadidul waham. Hati-hati kamu, jauhilah perbuatan zalim semampu kamu. Bagaimanapun juga, jauhi. Karena kezaliman hamba itu syadidul waham. Berat celaannya, hukumannya. Wasafir biqalbika bainal wara litubsira atharan man qad zalam. Berjalanlah dengan hatimu, perhatikan. Perhatikan keadaan di sekitarmu. Tengah-tengah manusia, ambil pelajaran dari kejadian mereka. Sekarang kau lihat bekas-bekas orang yang berbuat zalim, tempat-tempat yang dulu dihancurkan, entah itu gempa, tanah longsor, banjir, kebakaran. Fatil kamasakinuhum ba'dahum. Ini tempat-tempat tinggal mereka, sepeninggal mereka. Syuhudun alaihim wala tattahim. Itu jadi saksi atas mereka dan jangan kamu ragu. Wa makana syai'un alaihim adar minadh dhulmi wa huwa alladhi qad qasam. Dan tidak ada sesuatu yang atas yang paling membahayakan mereka dibandingkan kezaliman, dan itu sudah cukup untuk mematahkan punggung mereka. Fakam taraku min jinanin wa min qusurin wa ukhra alaihim atam. Dan betapa banyak mereka tinggalkan kebun-kebun, juga istana-istana, dan juga yang lain, puncak-puncak, menara-menara yang tinggi. Salu bil jahimi wafatan na'im. Mereka masuk ke dalam neraka jahim dan hilang dari mereka kenikmatan. Wa kana alladziina lahum kal hulum. Dan adapun yang mereka peroleh itu tak ubahnya seperti mimpi. Banyak yang mereka peroleh. Kenapa Qarun ditenggelamkan? Kenapa Samud dihancurkan? Kaum Ad yang di masa itu peradaban mereka luar biasa tinggi. Bahkan dongeng-dongengnya menyebutkan istana, bangunan-bangunan mereka itu dari emas. Kaum Ad. Dan Samud masih ada bekas-bekasnya. Kalau mereka melintas dari Madinah ke Tabuk itu lewat tempat yang namanya Petra. Perkampungan Nabi Saleh, Madinah Saleh, masih ada sampai sekarang bangunan-bangunan yang di gunung-gunung yang dipahat. Jadi istana yang belum tentu orang sekarang bisa mampu membuatnya sebesar sebagus itu, masih ada. Negerinya Nabi Lot, yang sekarang jadi laut mati. Jadi tempat wisata. Dan bisa jadi di tempat-tempat di negeri kita juga banyak seperti itu. Dan itu akibat. Yang Allah ceritakan ada di antara mereka yang khasafna ma bihil ard. Ada yang minhum man aghraqna. Ya, ada yang ditenggelamkan, ada yang dibenamkan ke dalam tanah, ada yang dikirimkan petir, ada yang dikirimkan angin yang dahsyat. Dan itu bukan karena Allah menzalimi mereka. Mereka sendiri yang memilih jalan. Dan itu semua karena dosa. Antum para thalabah sekecil apapun, jangan cari kambing hitam di luar. Cari ke dalam. Periksa. Ini bulan-bulan Syaban, ini bulan-bulan muhasabah. Bulan hari-hari kita, hari-hari muhasabah. Untuk kita koreksi. Untuk kita koreksi, perbaiki. Apa kok saya jadi seperti ini? pikirannya kok tidak tenang, menghafal kok sulit. Jangan dikira kalau misalnya sudah hafal, misalnya mudah menghafal tapi tidak paham, ini juga bala. Sudah paham tapi tidak bisa mengamalkan, ini juga bala, petaka. Sudah paham bisa mengamalkan tapi kok kelihatannya enggak ada berkasnya, ini juga petaka. Lihat orang-orang khawarij. Nah, la katsarahumullah. Sampai Rasulullah berkata kepada para sahabat, yahqiru ahadukum salatahu ma salatihim. Hebat berarti ibadahnya orang khawarij, tapi enggak ada artinya. Apa kedudukan mereka? Syarrul qatla tahta adimis sama. Sejelek-jelek bangkai di kolong langit. Kila Abu Jahannam. Bisa hafal tapi enggak bisa mengamalkan. Bisa hafal, bisa enggak bisa paham. Paham enggak bisa mengamalkan. Mengamalkan tapi enggak ada bekasnya. Ini bala. Maka perlu kita bertanya, melihat apa yang belum diampuni oleh Allah dosa kita. Kesalahan mana lagi yang belum kita dimaafkan? Ini hari-hari untuk kita mengoreksi diri. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu dulu. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Nah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.